Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ayuhat talabah wa talibat, a'azzani wa a'azzakumullah. Melanjutkan pembahasan bab yang keempat tentang faktor-faktor yang merupakan penentu ya, terwujudnya waris-mewarisi. Kita telah membahas di antara faktor-faktor tadi adalah rukun-rukun waris, kemudian syarat-syaratnya serta sebab ya. Ketiga perkara ini, rukun, syarat, dan sebab, jika ditambah dengan yang keempat yaitu tidak adanya mawan ya, tidak adanya penghalang-penghalang warisan, maka akan terwujudlah ya waris mewarisi. Nah, inilah maudhu' pembahasan kita kali ini, yaitu tentang mawani' al-irs, penghalang-penghalang apa? Warisan. Nah, apa ini maksud dengan mawani' al-irs? Mawani ul-irs atau penghalang-penghalang warisan adalah sesuatu yang dapat menghalangi ahli waris dari hak warisnya. Dan penghalang waris itu bisa berupa sifat yang ada pada ahli waris, sifat yang ada pada ahli waris, atau penghalang itu adalah ain, orang, yaitu ahli waris yang menghalangi dia dari apa? Warisan. Ya. Jadi penghalang warisan itu sesungguhnya ada dua. Yang pertama yaitu penghalang berupa sifat yang ada pada ahli waris, dan yang kedua adalah penghalang berupa apa? Ahli waris lain. Penghalang berupa ahli waris lain. Nah, wabillahi taufiq. Dan yang dimaksud dalam pembahasan kita kali ini adalah yang pertama, yaitu penghalang berupa sifat yang ada pada ahli apa? Waris. Nah, kalau dalam ibadah sholat, ya, al-hayidu, hayid adalah penghalang wanita untuk melakukan apa? Sholat. Nah, menghalangi dia dari as-sholat, wasiyam, dan juga apa? Puasa. Baik. Jadi kalau ada penghalang itu ya tidak akan terwujud sebuah hukum. Ini juga demikian. Ya. Baik. Kita lanjutkan ikhwatil kiram ya, terkait dengan sifat-sifat yang kalau sifat itu ada pada seseorang, maka sifat tadi menghalangi dia dari tarikah, menghalangi dia dari mendapatkan waris. Para ulama menyebutkan bahwasanya ada tiga sifat. Ada tiga sifat yang ditetapkan oleh syariat sebagai ya, penghalang-penghalang atau mawani' al-irs. Ya. Taib. Ada tiga sifat yang ditetapkan syariat sebagai apa? Penghalang-penghalang atau mawani' al-irs. Tiga sifat itu yang pertama adalah perbudakan. Nah, seorang ya sebagai raqiq, ya, sebagai seorang budak. Nah, ini sifat ikhwan. Nah, seorang sebagai budak adalah sifat. Sifat yang ada pada seseorang. Ausof, fulan apa dia? Budak. ada sifah. Nah, yang kedua adalah al-qatl, ya, pembunuhan. Sifat seseorang ini ya adalah sebagai pembunuh. Maksudnya yang pembunuhnya adalah pembunuh orang yang menjadi mewaris dia. Ya. Seorang keponakan tidak mungkin mendapatkan warisan dari pamannya ketika keponakan itu ya membunuh apa? Pamannya. Nah, ini sifat yang ada pada dia. Atau yang ketiga adalah perbedaan agama, ikhtilafuddin. Ikhtilafuddin, perbedaan agama. Nah, perbedaan agama itu juga menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan apa? Warisan. Nah, inilah tiga sifat ya, yang kalau sifat ini ada pada seseorang, maka sifat tadi menghalangi dia dari apa? Dari warisan. Nah, kita awali dengan yang pertama, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, yaitu perbudakan. Nah, kita baca diktat ini. Status budak itu menghalangi seseorang dari warisan. Seorang budak tidak bisa mewarisi harta. Kenapa, ikhwan? Karena budak itu dan hartanya adalah milik tuannya. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis sahih. Nah, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis sahih. Ini kalau antum membaca dalam kitab-kitab fikih, dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, tidak kita bawakan di sini. Al-mafrud kita semuanya perlu menyebutkannya, namun hanya isyarah disebutkan dalam hadis sahih. Ya, bahwasanya kalau kita membeli budak, ya, kita membeli budak, ya, na'am. Kemudian ternyata budak itu yang saya beli di kantongnya ada emas. Ada emas. Ada emas yang merupakan hasil pekerjaan dia. Selama dia menjadi apa? Budak. Dia bawa masih di kantongnya. Ya. Ada 10 gram emas di kantongnya. Baik. Ini punya siapa emas tadi? Maka syariat memutuskan bahwasanya emas itu adalah milik pemilik yang pertama. Pemilik apa? Budak itu. Ya. Karena saya membeli budak itu ya semata-mata membeli budaknya saja. Ya. Tidak membeli budak dan apa? Emas. Beda kalau akadnya saya membeli budak dan emas yang dibawa oleh dia. Nah. Taib. Jadi budak itu dan hartanya adalah milik apa? Tuannya. Ketika saya membeli budak, ya saya membeli budaknya saja. Nah. Sementara emas yang dibawa itu tidak masuk dalam jual apa? Beli. Nah, dikembalikan. Nah. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Tidak adanya hak milik bagi seorang budak, nah inilah yang menjadi penghalang. Tidak adanya hak milik bagi seseorang budak. Seorang budak tidak memiliki hak milik, tidak punya kepemilikan. Ini merupakan penghalang syar'i baginya untuk mendapatkan harta waris. Ya. Jika si budak mendapatkan harta waris, maka harta waris itu secara otomatis akan menjadi milik tuannya. Ya. Padahal si tuan bukanlah bagian dari ahli waris mayit. Ya, berarti ya percuma kalau seperti itu. Ya. Nah, sekarang misal ada seorang budak. Budak itu punya anak laki-laki dan anak laki-laki ini hur. Anak laki-laki ini apa? Hur. Apa hur? Merdeka. Kan mungkin anaknya merdeka, bapaknya apa? Budak. Nah, si anak ini mati. Si anak ini mati, punya istri, ya. Dan ayahnya yang statusnya apa? Budak. Ya. Sekarang kalau dibagi sesuai dengan apa namanya? Status ayahnya sebagai seorang ayah. Ya, maka sang istri akan mendapatkan 1/4 dari apa? Harta. Kan demikian aturannya. Harta 1/4 untuk istrinya, ya. Kemudian untuk ayahnya adalah apa? Sisa. Tapi seandainya dibagi seperti itu, istri dikasih 1/4, ayahnya dikasih berapa? Sisa. Berarti 3/4. Padahal ayahnya seorang apa? Budak. Nah, kalau ayah ini menerima ya uang ini, ya harta ini yang merupakan sisa dari ya pembagian waris yang telah diberikan kepada siapa? Sang istri. Ya. Begitu uang itu dipegang oleh ayahnya yang budak, maka uang ini langsung berpindah milik siapa? Tuannya. Ya berarti tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya seperti itu. Padahal si tuan ini bukanlah bagian dari ahli waris. Atas dasar apa dia mendapatkan? Maka di sini, ikhwan, ya, budak itu laisa ahlan, ya. Budak itu bukanlah seorang yang memiliki apa namanya hak kepemilikan. Inilah yang menjadi penghalang ya dia dari apa? Dari warisan. Nah, ikhwatil kiram rahimah rahimakumullah. Disebutkan contoh kasus di sini. Apabila seorang muslim meninggal dunia, dia meninggalkan seorang anak muslim. Anaknya muslim, namun statusnya budak. Dan seorang cucu muslim, yang cucunya ini adalah apa? Merdeka. Ya. Maka yang mewarisi hartanya adalah sang cucu yang berstatus merdeka, ya, bukan ayahnya. Ayahnya berarti anaknya mayit. Ya. Yang berstatus apa? Budak. Nah, bisa jadi saya budak, kemudian anak saya laki-laki budak, kemudian cucu laki-laki saya dari anak laki-laki ini juga budak. Kita tiga ini budak semua. Misal, ya, tuannya beda-beda atau satu tuan. Kemudian saya dibebaskan dan cucu saya juga dia apa? Dibebaskan. Yang belum bebas siapa? Anak laki-laki saya. Mafhum ikhwan? Ya. Kasusnya sama-sama budak, kemudian yang dibebaskan saya dan cucu. Ya. Kemudian setelah itu saya mati. Saya mati meninggalkan harta. Kalau lihat status, maka ahli waris saya adalah anak laki-laki saya dan siapa? Cucu laki-laki. Kalau seperti ini kasusnya, cucu itu sebenarnya tidak mendapatkan apa? Warisan karena terhalangi oleh anak laki-laki ini. Namun karena anak laki-laki ini statusnya adalah apa? Budak, dan budak itu laisa ahlan. Bukanlah ahlan lil irs, bukan orang yang apa namanya bisa mendapatkan warisan, ya, baik, maka harta itu tidak diberikan kepada anak saya, tapi diberikan kepada siapa? Cucu saya, yaitu ibn, ya, yang dia statusnya adalah merdeka, baik. Ma'asyiral ikhwah rahimahullah rahimakumullah, di sini ada sedikit perkara yang perlu kita ingatkan, ya, muhim, ya, walaupun tidak ada ta'aluk dengan pembahasan apa namanya faraid, ya, yaitu tentang ya dijaganya syariat ini, ya, dijaganya syariat ini. Mungkin ada yang bertanya, ini pembahasan ini apa faedahnya? Ya, saat ini tidak ada budak, ya, susah juga untuk kita dapatkan budak, atau mungkin tidak ada saat ini. Ya, perbudakan. Nah, terus kita belajar perbudakan, belajar hal-hal yang terkait dengan apa? Jual beli budak, ya. Hal-hal yang terkait dengan hak-hak budak. Ini kan dibahas dalam kitab-kitab fikih, dalam hadis. Nah, ayat juga menyebutkan tentang apa namanya? Budak, pembebasan budak dan seterusnya. Nah, ini terus dipelajari. Ini terus di apa? Dibaca. Ini terus menjadi bahan-bahan kajian. Terus demikian, baik oleh para ulama atau secara umum thalabatul ilm. Ya. Nah, ini semuanya ikhwatil kiram menunjukkan bahwasanya agama Islam ini ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi syariah, syariat ini mahfuzah. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Semua masail, semua masalah-masalah dalam agama ini tidak ada yang luput. Ya, tidak ada yang luput. Yakni semuanya disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabat, tidak ada yang luput. Ya. Rasul wafat dalam keadaan agama Islam telah apa? Sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Ya, Rasul wafat dalam keadaan agama Islam telah apa? Diridhoi oleh Allah, telah sempurna. Nah, dan telah disampaikan kepada para sahabat. Kemudian para sahabat telah menyampaikan semuanya pada para tabi'in. Para tabi'in telah menyampaikan semuanya pada tabi'ut tabi'in. Ya. Semuanya telah disampaikan kepada generasi berikutnya. Dan semua masail ini tersimpan, semua masail ini mahfudhah, terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Qur'an dijaga, dan alladzi ma'ahu mislahu, dan yang bersama dengan Al-Qur'an yang semisalnya itu apa? Hadis juga dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an, dan kami pula yang apa? Menjaga. Ini contohnya, salah satu bukti. Nah, pembahasan tentang perbudakan, ya, tentang apa namanya, mawani al-irs ini tetap dibahas dan terus dibahas. Mungkin sekarang belum dibutuhkan. Ya, dalam penerapan waqi'iyah sekarang mungkin tidak ada kasus-kasus waris. Nah, kalau kita baca fatwa Syekh bin Baz, ya, atau yang lain, mungkin tidak ada soal. Saya belum pernah baca. Ada soal, ya Syekh, bapak saya meninggal, memiliki anak 5, satu budak, tidak ada. Bisa dikatakan tidak ada. Belum pernah kita mendapatkan itu. Ya, soal waqi'i yang betul-betul terjadi. Ya. Taib. Ya, tetapi ilmu ini terjaga. Mungkin bisa jadi akan dipakai nanti. Dan peperangan itu akan terus ada. Ya, akan terjadi peperangan di akhir zaman, ya. Dan peperangan itu salah satu sebab, ya, munculnya apa? Budak. Nah, munculnya budak. Nah, dan akan terjadi perang nanti akhir zaman bainal muslimin wal yahud, dan orang-orang Yahudi dibunuh ketika itu. Nah, ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, penghalang yang pertama yaitu perbudakan, dan ini sekali lagi penghalang dalam bentuk apa? Sifat. Nah, kemudian, ya, berikutnya adalah pembunuhan. Ya, pembunuhan. Ya, apa maksudnya di sini? Ahli waris yang membunuh muwarisnya. Ahli waris yang membunuh muwarisnya. Muwaris, ya, ini orang yang mati yang meninggalkan harta warisan untuk dia, apa? Diwariskan, itu muwaris. Jadi, kalau ada ahli waris yang dia adalah pembunuh muwaris, maka dia tidak berhak mendapatkan harta waris dari orang yang dibunuhnya. Nah, tidak berhak mendapatkan harta waris dari orang yang dibunuhnya. Misal, apabila seorang membunuh pamannya, maka dengan sebab pembunuhan itu, sang keponakan tidak mungkin mendapatkan harta waris yang ditinggalkan pamannya. Ya. Nah, adapun masalah keponakan itu dikisos atau tidak, ini lain permasalahan. Ya. Mungkin tidak dikisos karena di negaranya tidak apa, ya, menegakkan. Dalam arti, ya, al-hakim di negeri tersebut tidak menegakkan kisos. Yang menegakkan kisos itu kan hakim, penguasa, bukan apa namanya, individu-individu. Nah, artinya dia masih hidup. Ya. Taib. Ini tidak berhak. Dia tidak berhak mendapatkan apa? Tidak berhak mendapatkan warisan dari siapa? Ya, pamannya. Nah, wabillahi taufiq. Kalau ada kasus seperti ini, seorang meninggal, ya, meninggal dunia, sebabnya adalah dibunuh oleh siapa? Oleh ponakannya, Ibnul Akh. Ibnul Akh. Nah, Ibnul Akh ini punya anak laki-laki. Ibnul Akh. Terbayang tidak, Ikhwan? Terbayang ya? Ya. Apa yang antum bayangkan? Abu Mujahid. Terbayang ya? Orang namanya Zaid sama Bakr. Zaidun Bakrun. Nah, si Zaid ini ya punya anak. Ya, punya anak laki-laki, ya. Taib. Dan sudah meninggal si Zaid ini. Berarti anak laki-lakinya Zaid adalah siapa? Keponakannya Bakr. Ya kan? Ya, keponakannya Bakr. Ya, taruh namanya apa namanya? Oh, ini pembunuh, kasih nama yang lain aja lah ya. Namanya misalnya Jarwo misalnya. Ya, Jarwo. Jarwo bin siapa? Bin Zaid. Nah, si Jarwo ini punya anak namanya Muhammad. Muhammad bin Jarwo bin apa? Bin Zaid. Si Jarwo ini membunuh siapa? Bakr. Karena Bakr sudah tua renta, ya kan? Tua renta, kemudian hartanya banyak. Wah, ini sementara si Jarwo ini miskin, ingin kaya mendadak. Ya, maka baik pamannya ini dikasih minum ya, alkohol 100%. Baik. Dicampur dengan apa namanya? Yang kira-kira mematikan. Sudah alkoholnya berat ya, tambah lagi yang mematikan, mati. Ya. Diusut, diotopsi ternyata ya Bakr ini ya meninggal karena apa? Dibunuh. Jelas pembunuhnya siapa tadi? Jarwo. Baik. Nah, kalau secara status ya nasab ya Bakr ini ahli warisnya adalah siapa? Jarwo ini. Ya. Tapi karena Jarwo ini adalah pembunuh, maka dia terhalangi dari apa? Waris. Terus siapa yang dapat? Anaknya. Ya. Anaknya si Jarwo ini. Itu Muhammad. Muhammad ini yang dapat. Baik. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Apa di antara hikmah? Hikmah tentunya banyak, ikhwan. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Apa di antara hikmah bahwasanya pembunuhan itu menjadi apa namanya? Penghalang. Di antara hikmah dari ketentuan di atas, di antara hikmah dari hukum di atas adalah mencegah ahli waris dari perbuatan keji tersebut. Ya. Nah, ini menjadi salah satu penghalang seorang untuk berbuat keji. Ya, karena hanya karena ingin mendapatkan apa namanya harta warisan. Naam. Wallahu a'lamu bissawab. Disebutkan di dalam tafsir ya. Walaupun ini berita Israiliyat, tapi disebutkan di dalam tafsir ya, saya sebutkan dalam catatan kaki. Dalam tafsir surah Al-Baqarah ya, dalam tafsir surah Al-Baqarah ya, ketika terjadi sebuah apa namanya kekisruhan di tengah Bani Israel karena ditemukannya mayat ya, terbunuh, tidak tahu siapa yang membunuh ya, sehingga bainahum di antara mereka terjadi pertikaian, saling menuduh siapa yang membunuh, sudah berat seperti itu. Nah, sampai akhirnya mereka pun datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Datang kepada Nabi Musa ya, taib, untuk menanyakan apa? Atau menanyakan masalah ini, atau bertanya siapa yang membunuh. Nah, Nabi Isa jelas tidak tahu perkara yang gaib, namun ketika mendapatkan wahyu dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Taib. Nabi Musa kalau mendapatkan wahyu ya, sesuatu yang gaib menjadi tidak apa? Tidak gaib lagi bagi beliau, diberi tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, mereka bertanya tentang kasus ini. Ya. Bagaimana takhallus, bagaimana keluar dari masalah ini? Ya. Ternyata yang Allah perintahkan adalah memerintahkan untuk menyembelih apa? Sapi betina. Nah. Baik. Sembelihlah sapi betina. Namun ternyata mereka tidak langsung cepat-cepat apa? Menyembelih, malah tanya. Apa warnanya, apa sifatnya, ini itu dan seterusnya sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Sampai akhirnya mereka sendiri kesusahan untuk mendapatkan ya baqarah dengan sifat yang telah Allah tetapkan dengan sebab apa? Ta'annud mereka, dengan sebab pertanyaan-pertanyaan mereka yang menunjukkan kejelekan sifat mereka. Nah, Tapi akhirnya mereka dapatkan ya sapi dengan sifat-sifat tersebut, kemudian disembelih. Kemudian faqulna udribuhu bi ba'dihā. Ya, pukullah mayit itu dengan sebagian apa? Bagian dari sapi tadi. Enggak disebutkan apa bagian itu, nah, apakah ekornya, apakah lidahnya, apakah Allahu a'lam. Nah, tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian setelah itu dia bangun, hidup lagi, ya. Hidup lagi bukan untuk beramal fid dunya. Ya, tetapi hidup lagi untuk mengabarkan tentang siapa yang apa, membunuhnya. Qila dikatakan di dalam kisah Israiliyat bahwasanya si pembunuh itu adalah siapa? Keponakannya sendiri. Kenapa membunuh? Karena ingin mendapatkan apa? Warisan. Kenapa membunuh? Karena ingin mendapatkan warisan dari pamannya. Nah, ini disebutkan dalam apa namanya? Kisah Israiliyat la nusaddiqu wala nukadzibu. Nah. Nah, hadithu an bani Israil wala haraj. Ya. Baik. Ini barangkali ikhwatil kiram rahimah rahimakumullah. Sedikit tentang permasalahan ini, ya, pembunuhan. Masih tersisa masalah di sini. Ya, mungkin satu pertemuan lagi kita akan menyelesaikan pembahasan mawani', apa namanya? Al-irth. Ya, semoga dimudahkan pada kesempatan yang akan datang untuk kita membaca beberapa hadis dalam masalah ini. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.